jadi batur di nasimpe. Aduh endahna mapaisan taman hati. Tetepi bulak balik ku manis baik. Potret manehna, potret manehna, socana imutna tetepna sagalana. Ngan kekuring baik sagalana ngan keur kuring baik.